بلل عبده ورسوله طبعا terakhir kita bahas yang ketujuh bahwa annal uqubati min jinsil amal, bahwa hukuman-hukuman itu mengikuti amal. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Maka orang yang melakukan satu dosa, maka dia akan dibalas dengan keadaan dosa tersebut. Di sini orang-orang Yahudi melakukan sesuatu yang seolah-olah taat, padahal maksiat. Ya, seolah-olah taat, padahal maksiat. Seolah-olah mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu itu, karena mereka hanya memasang jala di Jumat sore. Kemudian ikan yang ada di jala tersebut diambil di Ahad pagi. Berarti seolah-olah Bani Israel orang yang taat, gitu. Padahal sebetulnya ini maksiat, hila, ngakalin dalil. Ini ciri khas orang Yahudi. Oleh karena itu Allah hukum mereka dengan hukuman yang sama. Allah rubah mereka menjadi sesuatu yang seperti manusia, padahal bukan manusia. Hewan yang paling mirip dengan manusia, padahal bukan manusia. Apa? Orang. Ya, ini keterangan dari beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-jaza min jinsil amal. Ini yang ke-7. Kita lanjutkan yang ke-8. Anna haula'i al-yahuda saru ya'budun at-taghut, bahwa orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang menyembah taghut. Sebagian orang-orang Yahudi menyembah taghut. Jelas tidak boleh kita ragu bahwa mereka menyembah taghut. Ragu terhadap hal ini berarti ragu terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tegas-tegas mengatakan wa 'abadat taghut. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang menyembah taghut. Wala syakka annahum hatta al-an ya'buduna. Dan tidak diragukan lagi sampai sekarang, sampai hari ini, mereka, sebagian mereka masih menyembah taghut. Li'annahum 'abadu syaitan wa ata'uhu wa 'asallaha wa rasulah. Karena mereka menyembah syaitan, mentaati syaitan, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pada hakikatnya berarti mereka menyembah taghut. Diawali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Islam ini datang sampai hari ini, mereka, keadaan mereka seperti itu, menyembah syaitan, mentaati syaitan, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah Yahudi. Wa fil ayati nuqtatun nahwiyatun fi qawlihi 'alayhi wa minhum. Seperti biasa beliau membahas dari segi nahwu. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan bagi antum yang belajar bahasa Arab, ilmu nahwu, maka antum akan timbul pertanyaan di diri antum tentang man la'anahumullahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum. ini. Man la'anahu ini mufrad apa jamak? Mufrad apa jamak? Man la'anahu. Domir hu di sini mufrad apa jamak? Ya mufrad, satu orang. Secara kaidah nahwu bahasa satu orang. Wa ghadiba 'alaihi. Mufrad apa jamak? Mufrad satu orang. Tapi kenapa wa ja'ala minhum mufrad apa jamak? Jamak. Ya. Berarti ada sedikit muskilah. Kenapa awalnya mufrad kemudian jamak? Kalau jamak dulu kemudian mufrad mungkin. Di antara orang-orang Yahudi itu yang banyak itu ada satu orang atau dua orang atau tiga orang yang dirubah menjadi kera dan babi. Ucapan ini kan tidak menimbulkan masalah. Ini justru mufrad dulu. Satu dulu, man. Semua orang tahu man itu mufrad. Ah, seperti biasa, beliau menuntaskan masalah dengan sangat baik. Karena kaidah nahwu harus dihadapkan dengan kebiasaan orang Arab berbahasa Arab. Kaidah nahwu man itu mufrad. Tapi menjadi kaidah pula dalam berbahasa Arab bahwa bisa juga dipakai dalam jamak. Oleh karena itu beliau menjawab annahu ru'iya fil ifradi al-lafzi wa fil jam'i al-ma'na. Secara lafaz betul mufrad. Secara lafaz betul mufrad. Tetapi secara makna jamak. Man itu siapa? Seseorang. Mufrad secara lafaz. Oleh karena itu man la'anahumullah. Tidak boleh man la'anahumullah. Karena secara lafaz mufrad bukan jamak. Tapi secara makna jamak. Secara makna jamak. Dan ini tidak ada masalah. Wa qala man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wa lam yaqul wa ja'alahum qiradata. Ya. Di sini wa ja'ala minhu. Berarti apa? Li'anna al-la'na wal ghadaba 'am lahum jami'an wal 'uqubatu bi masqihim ila qiradatin wa qanazir khasun biba'dihim. Laknat, ghadab, murka, kutukan Allah itu umum untuk mereka semua. Secara umum bahwa orang-orang Yahudi dilaknat, dikutuk secara umum. Tetapi hukuman Allah yang berupa merubah mereka menjadi kera dan babi semuanya tidak. Khasun biba'dihim. Sebagian mereka saja. Maka sebagian mereka tidak menjadi kera dan babi. Secara umum bangsa Yahudi dilaknat, dikutuk. Tetapi yang dirubah menjadi kera dan babi sebagian saja. Nah, karena itu ketika mereka bangun kemudian siang semakin siang tetapi keadaan tempat-tempat keramaian mereka masih sepi. Masih sangat sepi. Tidak seperti biasanya. Jam-jam segini mungkin waktu duha ya, jam 9, jam 10 sudah ramai, kok ini masih sepi. Kemudian mereka penasaran melihat ke rumah-rumah tetangga-tetangga mereka dan ternyata di dalamnya tidak ada manusia tapi kera dan babi. Ya. Dan tidak lama setelah itu mereka mati. Diriwayatkan Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat tiga hari. Ya, hanya beberapa hari saja, tiga hari. Wa min Fawaidil ayat tsalitsati ma yali. Dan di antara faedah-faedah dari ayat yang ketiga, ayat yang sudah dibawakan oleh beliau, itu sebagai berikut. Yang pertama, ma tadammana siyaq hadhihi al-ayati min al-qisah al-azibah fi ashab al-kahfi wa ma tadammanathu min al-ayati ad-dallati ala kamali qudratillahi wa hikmatihi. Ayat yang kandungan dari ayat yang dibawakan oleh beliau adalah kisah yang menakjubkan, yaitu kisah Ashabul Kahf. Dan kisah ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan hikmah Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Seandainya Allah menghendaki yang lebih ajib dari itu, bisa. Ya, ini salah satu hikmah Allah, kekuasaan Allah. Kisah Ashabul Kahfi. Tapi sekali lagi, kisah Ashabul Kahfi ini tidak lebih menakjubkan dari keadaan apa kemarin? Langit dan bumi seisinya. Langit dan bumi seisinya ini lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Ya, kenapa, kata Ibn Abbas? Apa yang aku sampaikan kepada kalian di hadapan para tabi'i, Ibn Abbas mengatakan, apa yang aku sampaikan kepada kalian yang berupa sabda-sabda Nabi, ini lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi memang menakjubkan, tetapi ada yang lebih menakjubkan. Di antaranya yaitu apa yang terjadi di jagat raya alam semesta ini, ini lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi. Orang tidak melihat karena orang tidak merasa karena setiap hari melihat. Kan salah satu kelemahan manusia itu, sesuatu yang besar, yang penting, yang mahal, tapi tiap hari ada di hadapan dia, akhirnya dia remehkan. Tapi sesuatu yang kecil, yang tidak penting, yang sepele, tetapi dia baru melihat sekali itu, maka dibesarkan. Ini salah satu keburukan cara pandang manusia. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya menerangkan mana yang besar, mana yang kecil, bukan berdasarkan perasaan manusia. Kalau berdasarkan perasaan manusia, maka seperti itu. Yang kedua, anna min asbabi bina'il masajid 'alal qubur al-ghuluwu fi ashabil qubur. Di antara sebab-sebab kenapa orang membangun masjid di atas kuburan adalah karena mereka gulu terhadap penghuni kubur itu. Gulu terhadap penghuni kubur itu. Coba, kalau kuburan orang awam, kuburan orang biasa, tidak mungkin dibangun, tidak mungkin dibikin megah, mewah, kasih lampu dan seterusnya, tidak. Mereka awalnya menganggap penghuni kubur ini besar, mempunyai kebesaran, orang saleh dan seterusnya, maka dengan sebab ini lalu dibangun sesuatu di atas kubur itu. Ya. Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk tidak membesar-besarkan orang yang sudah mati. Ya. Sebesar Syekh Al-Albani, sebesar Syekh Ibn Baz, sebesar Syekh Utsaimin, ketika mati sama dengan yang lain, sama-sama jasad. Ya. Beda kalau masih hidup. Beda kalau masih hidup. Ya. Ketika sudah wafat, apa yang kita besarkan? Nasihatnya, wasiatnya, tulisan-tulisannya, ilmu yang mereka dakwahkan, bukan jasadnya. Maka jasad sama saja. Jasad seorang alim besar dengan jasad seorang muslim biasa sama. Nyolatinya sama, nguburinya sama. Ya, doainya sama, kecuali dengan orang kafir, tidak disolati, tidak dikafani, tidak dikubur bersama kaum muslimin. Adapun sama-sama muslim, seorang ulama besar dengan orang awam kalau sudah mati sama. Oleh karena itu jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul mendatangkan berkah ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, maka tidak ada keberkahan lagi dari jasad beliau. Ya, maka para sahabat bersalaman dengan Nabi, mengambil ludah Nabi dan seterusnya, ya, ketika masih hidup. Adapun tentang ludah ini hanya ada satu riwayat, yaitu dalam Futuh Mekah atau Perjanjian Hudaibiyah, ketika para sahabat menunjukkan kepada Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy bahwa kami semua para sahabat siap mati demi Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi meludah, tidak pernah sampai ke tanah. Ketika Nabi meludah, dibikin rebutan ludah Nabi oleh para sahabat. Itu hanya kali itu. Adapun di Madinah sehari-hari enggak ada riwayat itu. Ini para imam mengeluarkan fawaid untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy, kan ditonton oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan apa? Lewat Abbas, berdasarkan perlindungan Abbas, datang ke kemah-kemah kaum muslimin. Abu Sufyan melihat itu. Ya, lalu Abu Sufyan kembali kepada kaumnya dan mengatakan, aku belum pernah melihat ada satu kaum yang lebih mencintai pemimpinnya kecuali sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu orang yang sudah meninggal maka tidak ada dan tidak boleh dibesarkan jasadnya. لِأَنَّ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ بَنَوْا عَلَيْهِمْ الْمَسَاجِدِ. Karena orang-orang yang menguasai keadaan mereka, yang maksud pemimpin, membangun masjid di atas kuburan itu, di atas kuburan Ashabul Kahfi itu. لِأَنَّهُمْ صَارُوا عِنْدَهُمْ مَحَلُ الْإِحْتِرَامِ وَالْإِقْرَامِ وَغَلَبُوا فِيهِمْ. Mereka berbuat seperti itu dengan tujuan memuliakan, menghormati, membesarkan, dan ini keliru. Ini pun mengandung arti bahwa tidak mentang-mentang niat baik, kan memuliakan orang kan baik, menghormati orang kan baik. Tidak mentang-mentang niat baik, akibatnya baik. Kan tujuan mereka baik. Inilah yang diketahui oleh iblis. Dan dengan inilah iblis menipu manusia pertama kali dalam masalah syirik. Sebelum itu kan belum ada. Sebelum penghormatan kepada Yagut, Ya'uq, Suwa'u, Wat, kan belum ada syirik. Selama 1000 tahun dunia ini berjalan, belum ada syirik. Syirik pertama kali dari talbisul iblis, tipuan iblis terhadap kaum muslimin waktu itu untuk menghormati orang-orang soleh mereka yang sudah mati, yaitu Yagut, Ya'uq, Suwa'wat, dengan cara membuat patung. Ini kesyirikan pertama kali. Jadi 1000 tahun pertama tidak ada kaum muslimin yang berbuat syirik. Jangankan kafir non-muslim, syirik saja tidak. Ini yang dimaksud menurut Ibnu Abbas, ya, firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang bersatu. Dulu berarti pernah manusia ini sejagat raya ini bersatu padu. Berapa lama? 1000 tahun. Kenapa dikatakan mereka bersatu padu? Karena tidak ada satu pun dari mereka yang berbuat syirik. Dari sini kita tahu apa arti persatuan. Apa ta'rif persatuan menurut Allah Rabbul Alamin? Bukan tidak saling melotot, tidak saling menyerang, tidak saling iri dan seterusnya, bukan. Tapi tidak ada yang syirik. Itu persatuan yang sebenarnya. Adapun saling melotot, saling mukul dan seterusnya, manusia. Manusia. Kalau ingin tidak ada saling pukul, saling menuduh, saling ini, saling itu, nanti di surga baru ada. Selagi di dunia, Umar dan Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar berselisih. Abu Bakar pernah mengatakan di hadapan Nabi, wahai Umar, selama ini engkau memang selalu menyelisihi aku. Jadi ucapan Abu Bakar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dengan Umar itu sering-sering berselisih. Manusia. Ya. Bahkan waktu itu dua anak ada berbunuhan. Abangnya membunuh adik. Tapi masih dikatakan bersatu. Tahulah kita bahwa persatuan adalah dengan tauhid. Ketika seluruh kaum muslimin bertauhid, maka itulah bersatu. Yang ketiga, yang terakhir, annal ghuluwa fil quburi wa in qalla qad yuaddi ila ma huwa akbar minhu. Ghulu terhadap kuburan walaupun sedikit saja, walaupun kecil, tetap saja dia akan mengakibatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, walaupun kecil. Oleh karena itu, sekecil apapun, kalau ghulu haram. Apa? Meninggikan kuburan itu lebih dari sejengkal, kan kecil. Ya, menembok kuburan, kan kecil, tetap ghulu. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين بعثه ولكن نيت النبي صلى الله عليه وسلم bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali diutus oleh Nabi untuk memimpin perang Khaybar. Apa kata Nabi? Alla tada'a qabran musharrafan illa sawwaita. Janganlah engkau biarkan kubur yang meninggi, yang menjulang, ratakan, boleh ditinggikan maksimal satu jengkal. Padahal hal yang sepele, apa sih bahayanya kubur agak tinggi? Ya, ini pembahasan ini sudah lewat, bahwa Nabi betul-betul menjaga umat ini dari syirik dengan penjagaan yang sangat-sangat kuat. Sangat besar perhatian beliau terhadap umat ini agar tidak terjatuh dalam syirik. Ya, kita teruskan hadisnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Sa'id al-Khudri. Bukan Abu Sa'id al-Mu'alla, Abu Sa'id bin Mu'alla. Ada dua Abu Sa'id, ya. Secara umum Abu Sa'id al-Khudri, ya. Kecuali hadis tentang bacaan suratul Fatihah diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Mu'alla. Ini Abu Sa'id al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فلا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. حذو الكذة بالكذة. Kudza ini bulu yang ada di anak panah. Anak panah biasanya ada bulunya. Pendek sekali bulu, anak panah saja tidak terlalu panjang. Ini bulunya, pendek sekali. Nah, segitu kira-kira. Sekudah demi sekudah, sebulu demi sebulu, kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Ini riwayat Imam Ahmad. Adapun riwayat Imam Bukhari dan Muslim, shibran bi shibrin, wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hadwal kuzzati bil kuzza. Ini riwayat Imam Ahmad. Semakna dari sini kita tahu bahwa para imam ahlul hadis meriwayatkan hadis dengan makna. Dengan makna. Adapun meriwayatkan Al-Quran tidak boleh dengan makna, harus dengan lafaz. Maka lafaz Al-Quran tidak boleh berubah sedikit pun. Adapun lafaz hadis bisa berubah. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, hingga ketika mereka, orang-orang sebelum kalian, masuk ke dalam lubang biawak. Dob sering diterjemahkan dengan biawak. Tapi para ahli mengatakan bahwa biawak yang ada di negeri kita ini mungkin tidak bisa disamakan dengan dob yang ada di hadis. Terutama ketika dob yang dimakan oleh Khalid bin Walid, yang dimakan di hadapan Nabi dan Nabi membiarkan. Dob di situ memakan apa tumbuh-tumbuhan dan tidak buas. Adapun biawak yang ada di negeri kita ini buas, bertaring, berkuku dan seterusnya. Faidah bahwa hewan yang buas bertaring, berkuku tajam, memakan mangsanya dengan taring dan dengan kuku, itu haram. Maka menyamakan biawak dengan dob kurang tepat. Ya. Dan dob di sini adalah dob yang mempunyai lubang-lubang yang dalam di padang pasir. Orang yang masuk ke lubang dob itu tentu dikatakan orang yang tidak normal, tidak waras. Ya. Tapi Nabi katakan, jika orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob itu, ladakhaltumuhu, maka kalian akan ikut masuk juga. Artinya, walaupun perbuatan yang tidak masuk akal, perbuatan yang tidak waras, perbuatan gila, tetapi kalian akan mengikuti. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wa al-Nasara. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud umat-umat sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini hadis yang sangat masyhur yang dibawakan oleh para imam untuk mentahdir kaum muslimin jangan sampai mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hanya ada satu cara bagi kaum muslimin untuk meraih kejayaan. Apa cara yang harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk meraih kejayaan? Selisihi Yahudi dan Nasrani. Ya. Dengan menyelisihi Yahudi dan Nasrani berarti taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam otomatis menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ya. Apa kata Nabi tentang jenggot dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi tentang merapikan kumis dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi tentang makan sahur dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani? Salat memakai sendal dan seterusnya dan seterusnya. Jangan beribadah di atas kubur, jangan menjadikan kubur-kubur tempat ibadah. Ini dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ya. Yeah. Bahkan surat terbesar dalam Al-Quran yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam, maknanya seperti ini. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Itu kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam, terambil dari lafaz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya seperti itu. Tafsiran ini sepakat para a'immatul mufassirin bahwa yang dimaksud an'amta 'alaihim adalah rasul dan para sahabat. Yang dimaksud al-maghdubi 'alaihim al-yahud. Yang dimaksud abdalin an-nasar. Berarti otomatis kita berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk seperti apa jalannya Rasul dan para sahabat, tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kenyataan sebaliknya, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang dalam ibadahnya, yang dalam muamalahnya, yang dalam berpakaiannya, yang dalam berjual belinya dan seterusnya mengikuti al-Yahud wa Nasara. Qawluhu fil hadith la tattabi'unna. Kata beliau ada tiga penguat, ada tiga penguat. Salah satu kelebihan bahasa Arab dari bahasa lain, termasuk bahasa kita Indonesia, penguat itu banyak. Kalau kita kan mungkin hanya beberapa, atau mungkin satu, sungguh, ya, atau demi Allah kan bukan bahasa kita kan, wallahi taumnohi. Kalau bahasa kita sungguh, dan sungguh apa? Sungguhnya, sungguh. Dalam bahasa Arab banyak sekali. Ada inna, ada anna, ada tambah lam, ada nun terakhir, banyak sekali. Anilasat sabi'unna, ini saja sudah tiga. Ya, kata beliau, al-qasam, al-muqaddar, al-lam, wal-nun. Susunan ini, susunan penguat. Satu. Yang kedua, lam. Ada huruf lam sebelum fi'il mudhari' la tattabi'un. Kemudian terakhirnya ditambah huruf nun. Tiga penguat. Yakin sekali. Wa taqdir, maka takdirnya beliau katakan wallahi la tattabi'unna. Ya, al-qasam muqaddar itu wallahi. Demi Allah, sungguh. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan kalimat lain. Paling ditambah aja, sungguh, sungguh, sungguh. Nah, itu aja ya. Kehabisan akal mau gimana lagi? Udah tambah aja dah. Nah, akhirnya termasuk jadi gaya bahasa kita. Ya. Diulang-ulang saja. Ini betul-betul sangat sangat sangat mengecewakan. Sangatnya diulang-ulang. Karena saking kecewanya. Enggak ada bentuk lain. Ya. Bahkan mengatakan sangat mengecewakan sekali katanya salah. Sudah sangat pakai sekali. Gitu. Malah salah. Dalam bahasa Arab di awal, di akhir dan itu benar. Gitu. Karena memang bertingkah. Betul-betul kaya sekali. Maka betullah ucapan para masyayikh bahwa jika bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa lain maka menjadi kurang nilainya. Jika bahasa lain diterjemahkan dalam bahasa Arab maka menjadi bertambah nilainya. Ya, karena itu kaum muslimin waktu itu terkagum-kagum. Ini yang ilmuwan ya, yang berilmu ya, yang pelajarnya. Para pelajar kaum muslimin hari itu terkagum-kagum, merasa hebat dengan tulisannya Aristoteles, Socrates ketika dibaca oleh kaum muslimin karena dalam bahasa Arab. Ya. Ini salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin atas perintah Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan tulisan Aristoteles, Socrates, Plato ke dalam bahasa Arab. Maka mulailah kaum muslimin membaca pikiran-pikiran, tulisan-tulisan, ide-ide dari Socrates, Plato dan seterusnya dalam bahasa Arab. Naik. Maka kaum muslimin banyak yang tertarik. Kalau baca dalam bahasa aslinya Latin mungkin tidak seperti itu. Nah, ini para imam ahlul lughah. Di antara buktinya lagi ucapan Imam Syafi'i. Para ulama sepakat berdasarkan ucapan Ibnu Ishaq bahwa Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Hujjah dalam masalah bahasa. Apapun fatwa beliau tentang lughah ini dipegang oleh para ulama. Oleh karena itu bantahan Ahlus Sunnah terhadap ucapan-ucapan ulama Asy'ariyah yang mengatakan istawa menjadi istaula itu dengan berpegang ucapan Al-Imam Syafi'i. Mana ada Imam Syafi'i mengatakan istawa itu istaula gitu. Karena Imam Syafi'i hujjah bil lughah. Umumnya Asy'ariyah kan ta'zim terhadap Syafi'i. Syekh Suhaimi mengatakan tidak ada firqah di muka bumi ini yang tidak menerima Syafi'i, yang menolak al-Imam Syafi'i, kecuali Rafidah barangkali. Ya, maka yang lain menerima al-Imam Syafi'i. Hujjatun fil lugah. Nah, Imam Syafi'i sendiri yang merupakan hujjah dalam masalah bahasa ini, beliau mengatakan tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diajari langsung oleh Allah lewat Jibril tentang bahasa Arab itu. Maka berapa banyak orang Arab, para sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ma huwal wahnu ya Rasulullah?" Wahan itu apa ya Rasul? Padahal wahan bahasa Arab. Bukan bahasa lain, tapi masih nanya kepada Nabi. Nabi bisa jawab karena diberitahu langsung oleh Allah, "Wahan itu bahasa Arab." Artinya hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu bahasa Arab, bukan bahasa mana, bahasa Arab. Dan seterusnya. Ya. Sunan man kana qablahum fiha riwayatan. Sunan man kana qablakum, ada dua riwayat. Sunan dan sanan. Ada dua riwayat, sunan dan sanan. Kalau sunan jamak dari sunnah, sunnatun, sunnatani, sunanu. Jadi sunan jamak dari sunnah. Kalau sanan, sunnah itu artinya apa? Faham antum ya? At-tariqah. Kalau sanan itu mufrad. Ya, artinya at-tariq, jalan. Jamaknya sama dengan fanan, sabab. Sababun jamaknya apa? Sabab jamaknya asbab. Asbab. Fanan, fananun jamaknya afnan. Maka sanan jamaknya asnan. Ya, asna. Wa qawluhu man kana qablakum ay minal umam. Umat-umat sebelum kalian. Man kana qablakum, asal katanya orang sebelum kalian. Tapi harus difahami umat. Ya, umat. Dan yang dimaksud di sini lebih khusus lagi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Berarti kaidah seperti ini, kalimatnya umum, tetapi yang dimaksud khusus ini harus terus dipakai baik dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Sebab kalau tidak, sanang kana qablakum berarti kaum 'ad, kaum Tsamud, kan gitu. Ya, kaum 'ad, kaum Tsamud kan termasuk umat sebelum kita. Ah, berarti ini kalimatnya umum, tetapi yang dimaksud khusus. Ya. Ada juga kalimatnya khusus, tetapi yang dimaksud umum. Ya. Ini tidak mungkin bisa diketahui tanpa penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Laisa 'ala dhahirihi, ini tidak seperti zahirnya. Tidak seperti zahirnya, kata beliau. Bal huwa 'am makhsus. Ini adalah umum yang dikhususkan. Li'annana law akhadhna bi zahirihi kanat jami'u hadhihi al-ummati tattabi'u sunana man kana qablaha. Sebab jika kita berpegang dengan zahir lafad di atas, berarti seluruh umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kenyataan kan tidak, sebagian kan. Padahal kata sebagian tidak ada di hadis di atas. La tattabi'unna, sungguh kalian, berarti kan semua. Lakinnana naqul, akan tetapi kita katakan, innahu ammun makhsusun, itu adalah am yang dikhususkan. kalimatnya umum tetapi maksudnya khusus. Lianna fi hadhil ummati man la yattabi'u kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah 'ala al-haq. Kenapa bisa tahu bahwa ini tidak umum? Bukankah dengan membaca sabda Nabi ini maka bisa disimpulkan bahwa seluruh umat ini tanpa terkecuali akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Sedikit dan banyaknya, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi semuanya akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Mestinya dipahami seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena ada dalil lain. Para ulama bisa tahu seperti ini karena para ulama membaca semua dalil. Beda seperti kita. Kita baru baca 1-2 ayat, 1-2 hadis, lalu menyimpulkan ini berbahaya. Oleh karena itu kita membaca hadis, membaca ayat dengan mengikuti petunjuk para ulama, agar kita tidak menyimpulkan sesuatu yang salah. Lianna fi hadhil ummah, karena di kalangan umat ini ada satu kelompok yang dijamin oleh Allah bahwa kelompok ini terus berada dalam kebenaran. Kalau kelompok ini mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam beberapa hal, berarti tidak berada dalam kebenaran. Ya, la tazalu ta'ifatum min ummati, akan selalu ada kelompok dari kalangan umatku ini yang selalu berada dalam kebenaran. Ini janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian umat ini akan mengikuti umat-umat Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak secara umum. Bal ba'dul ummati yattabi'uha fi syai'in wa ba'dul ummati yattabi'uha fi syai'in akhar. Sebagian dari umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam satu masalah, sebagian yang lain masalah yang lain. Ada orang yang tidak mau menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, berarti dia tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, gitu kan? Tapi dia berulang tahun di tempat lain, dia mengikuti Yahudi dan Nasrani. Walaupun di tempat lain dia tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, tapi di tempat lainnya dia mengikuti Yahudi dan Nasrani. وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام. Dan ketika itu tidak otomatis umat ini akan keluar dari Islam. Tidak mentang-mentang mengikuti Yahudi dan Nasrani maka pasti keluar dari Islam, kafir. Tidak. Tidak. Kita harus menimbang dengan timbangan yang syar'i. Jangan ucapan kita melampaui batas. Jangan seperti orang Khawarij dengan kebesaran semangat mereka mencintai kebenaran menyebabkan mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang batil. Wa hadha awla li baqa'il hadithi 'ala umumihi wa min al-ma'lumi anna man turika man kana qablana ma la yukhraju min al-millah مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب. Ya, contohnya beliau memberikan contoh makan riba. Orang yang makan riba berarti mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang yang hasad mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang yang iri, orang yang berbohong mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Apakah dengan bohong, dengan makan riba, dengan hasad otomatis kafir? Tidak. Tidak. Ya. Ini semua tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Adapun ada beberapa hal yang bisa mengeluarkan seorang Muslim dari Islam dan itu mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bagaimana penjelasan berikutnya? InsyaAllah kita lanjutkan nanti setelah solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min dzalikal ghuluwi في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. Sikap hulu terhadap orang-orang saleh zaman dahulu juga diikuti oleh umat ini. Kita dapati umat ini melakukan hal yang sama, saudara-saudara kita di negeri kita ini, bahkan masih di Jakarta ini, yang jauh lebih sedikit dibanding kesyirikan di Jakarta ini dibanding dengan kesyirikan di daerah-daerah Jawa Timur misalnya, Banten misalnya, masih ada di Jakarta ini. Bagaimana di Jawa Tengah, bagaimana di Jawa Timur, di Banten, di Jakarta ini ada. Kita dapati, kita saksikan bagian saudara-saudara kita kaum muslimin menyembah kuburan. Wa minha du'a'u ghairillah. Contoh lain, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Waqad wujida fi hadhihi al-ummah. Umat ini, sebagian umat ini juga melakukan. Mereka menyebut-nyebut, memohon kepada Nabi Isa, kepada Uzair. Umat ini juga. Lihat berapa banyak saudara kita yang mengucapkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Rasulullah, ya Jibril. Padahal tidak boleh ada panggilan kecuali ya Allah, ya Rabb. Tidak boleh ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Imam Fulan, Imam Fulan. Tidak boleh. Hanya satu yang boleh, ya Allah, kalau berdoa. Ya, kecuali Rasulullah masih hidup, kita panggil ya Rasulullah, tentu boleh. Rasul sudah wafat, tidak boleh dipanggil-panggil, apalagi dimintai sesuatu. Kemudian bina'ul masajid 'alal qubur, membangun masjid di atas kuburan, ini dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Waqad wujida fi hadhihi al-ummah. Umat ini juga. Berapa banyak masjid di Jakarta ini yang ada kuburan? Ya. Sebagiannya di daerah lebih parah lagi, sengaja mereka membangun masjid di atas kuburan. Kalau di sekitar kita mungkin masjid dulu, mungkin ya, baru kuburan. Ini pun terlarang, haram. Yang lebih buruk lagi, kuburan dulu sudah ada. Karena kuburan ini kuburan orang saleh, kuburan orang, kuburan wali, kuburan orang yang berilmu, maka mereka sengaja beribadah di atas kubur itu, maka dibangunlah masjid. Persis ini Yahudi dan Nasrani. Kemudian tentang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang yang kurang, ya. Saya kira ini panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu. Ada pertanyaan jawab? Apa maksud hadis barang siapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk kaum tersebut? Ancaman. Ancaman. Bukan kepastian bahwa jika kita makan riba seperti orang Yahudi berarti otomatis kita menjadi orang Yahudi. Tidak. Tidak. Ini ancaman takdir agar kita menjauhi riba, jangan seperti orang Yahudi. Agar kita tidak memotong jenggot kita seperti orang Yahudi Nasrani dan seterusnya. Apakah boleh kita menguburkan hewan di pekarangan rumah atau masjid, atau memang hewan mati tidak perlu dikubur? Tidak ada syariatnya. Hewan mati tidak ada syariatnya diapakan, ya, mau dikubur, mau dibuang ke kali dan seterusnya, tidak ada. Kalau toh kubur, maka karena ilat saja, agar tidak bau, agar tidak menimbulkan penyakit gitu. Kalau misalnya bisa dibuang ke laut atau ke kali dan itu tidak menimbulkan masalah, masalah. Tidak ada syariat. Berarti ketika mengubur hewan, maka karena itu bukan syariat, maka tidak disebut sebagai kuburan yang dilarang. Oleh karena itu jangan dikasih tanda. Ya, kalau kasih tanda ada kuburan tuh. Jangan sholat di situ. Kuburan sapi, ya, kuburan kucing, ya. Bolehkah berwudu di tempat yang tempat wudu dan tempat buang air besar menjadi satu? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sedikit. Tidak ada larang. Ya. Karena wudu di mana saja bebas. Yang penting dengan air. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mati harus dikubur di tempat pemakaman? Iya, iya betul. Karena seluruh sahabat dikubur di Baqi, kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar dan Umar. Berarti keumuman memang kaum muslimin harus dikubur di pemakaman umum. Ya, yeah. Maka di halaman rumah, di belakang rumah ini tidak boleh. Ya, yeah, dipindahkan kalau memang bisa dipindahkan. Saya kira bisa. Kan sudah dibahas oleh beliau bagaimana dampak negatif dari kuburan yang ada di rumah-rumah di Bali. Di lingkungan saya ada iuran kematian. Jika dalam keluarga anggota peserta ada yang meninggal, maka mendapat 2 juta. Jika peserta berhenti keanggotaannya, maka dikembalikan seluruh iuran. Apakah ini syar'i? Ini ibadah apa dunia menurut Anda? Ya. Ini masalah ibadah mahdhah apa ghairu mahdhah? Jawab, ghairu mahdhah. Kan agar si orang yang terkena musibah diringankan kan? Kan butuh membeli kain kafan dan seterusnya. Kalau ini ghairu mahdhah, maka nunggu perintah apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Larangan tidak ada kalau memang itu perlu. Ya. Maka pertanyaannya bukan syar'i. Syar'i itu bukan sesuatu yang dicontohkan. Ya, berarti lebih ke ibadah mahdhah. Apakah ada dalil bahwa tanggal 10 Muharram sebagai hari anak yatim? Tidak ada. Ini bid'ah yang muncul setelah pembunuhan terhadap Husain. Setelah dibantainya Husain, maka timbul dua bid'ah. Satu sama lain saling bertentangan. Yang satu bid'ah ratapan, sedih meratapi kematian Husain dengan cara memukul-mukul wajah, melukai badan sendiri. Ini bid'ahnya Syiah Rafidah. Yang kedua, lawan katanya, sebaliknya. Dengan terbunuhnya Husain maka bersuka cita. Ini buruk sekali bid'ahnya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad. Bersuka cita. Dua-duanya membuat hadis palsu. Muncul hadis-hadis palsu dari dua bid'ah besar ini. Hadis palsu yang dibikin orang-orang Syiah mengatakan langit memerah, tidak ada batu kecuali ketika dibuka batu itu mengeluarkan darah di hari terbunuhnya Husain. Ini kadzab, dusta, bohong. Karena terbunuhnya Husain lebih kecil dari terbunuhnya ayahnya Ali. Ya, Ali jauh lebih mulia dari Husain. Tidak seperti itu. Umar, terbunuhnya Umar, Utsman, Umar. Tidak seperti itu. Sebaliknya Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad membuat bid'ah yang sebaliknya, yaitu senang-senang. Maka mereka membuat hadis-hadis palsu. Barang siapa yang tersenyum di hari itu belum haram. Maka begini-begini, barang siapa yang pakai baju baru, baju bagus di 10 Muharram itu, maka selama tahun ke depan akan terus memakai baju bagus. Jika makan masak yang enak di hari itu, maka tahun ke depan akan terus masak enak. Ini hadis-hadis palsu. Termasuk ini. Maka barang siapa yang senang memberikan makanan kepada anak yatim di 10 Muharram itu, maka pahalanya besar sekali. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dapat pahala sesuai dengan jumlah rambut yang dia usap. Dan seterusnya, semuanya dusta palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dua-duanya dibongkar habis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang dua bid'ah besar. Ya, tidak ada apa-apa di tanggal 10 Muharram kecuali puasa Asyura. Ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadhan. Puasa Asyura ini sebelum Muharram wajib dulu. Sebelum turun Al-Baqarah 183 ini wajib. Setelah diwajibkannya puasa Ramadhan, maka puasa Asyura ini menjadi tidak wajib, tapi menjadi sebaik-baik puasa setelah Ramadhan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik salat setelah 5 waktu adalah salat tahajud, salat malam. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah 10 Muharram. Hanya ada puasa cukup. Ya. Adapun sejarah, ya, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan seterusnya, ini kan sejarah, bukan syariat yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syariat itu tadi berpuasa. Kalau ditambah dengan tanggal 9-nya, maka itu lebih baik. Kata Nabi agar tidak sama dengan orang yang saya pernah mendengar bahwa jika seorang meninggal maka satu minggu setelah meninggal rohnya masih berada di sekitar rumah. Tidak benar, tidak benar. Bahkan ada riwayat lain lagi, ya, 3 hari masih ada sekitar kamarnya, seminggu sekitar rumahnya, 40 hari di halaman rumahnya, 100 hari, ya, enggak jauh lagi, ya, di depan RT-nya. Ini ngarang, dusta, kadzab, ya. Oleh karena itu mereka membuat acara-acara 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Ini agamanya orang-orang Hindu. Agamanya orang-orang di negeri kita ini sebelum datangnya Islam. Adapun Islam tidak mengenal seperti itu. Apa hukumnya memberi kado ulang tahun pada anak yang masih kecil 3 tahun? Oh, tidak boleh. Ulang tahun ini tidak boleh ada apapun, ya. Bahkan lupakan kata ulang tahun. Maka yang paling selamat, jangan diingat-ingat anak antum lahir tanggal berapa, bulan berapa. Termasuk antum, ini selamat. Ya, apa untungnya, ingat. Ntar kalau ada apa, ya gampang buka KTP, apa catat di handphone, jangan diingat-ingat. Kalau ingat, ya syubhat. Ya, orang-orang jangan sampai ada yang tahu. Ini hari ini menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan kaum muslimin, padahal itu perbuatan Yahudi dan Nasrani. Apakah yang dimaksud orang-orang munafik memiliki penyakit dalam hatinya? Penyakit terbesar dalam hati apa? Penyakit terbesar syirik, kufur, ini penyakit hati terbesar. Ada di mana? Ada di orang-orang munafik. Sementara zahirnya kan tidak. Zahirnya sholat Jumatan, ikut berjihad bersama Nabi bahkan, tapi dalam hatinya penyakit yang terbesar yaitu kufur syirik. Karena orang munafik kan menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka mereka disebut mempunyai penyakit hati. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab yang jelas-jelas kafir tidak disebutkan karena lebih berbahaya si munafikin. Orang yang jelas-jelas kafir, maka kaum muslimin tidak tertipu. kaum muslimin tertipu oleh orang munafik. Luarnya muslim, dalamnya kufur. Ada yang mengatakan bahwa makam Nabi dihias. Benarkah perkataan itu? Tahu saya adanya larangan menghias kubur. Maksudnya syar'inya atau apa? Kalau syar'inya ya jelas terlarang. Tidak boleh ada apa-apa di atas kubur kecuali batu atau kayu kalau tidak ada batu. Maka yang lainnya tembok, tulisan, bangunan termasuk hiasan tidak boleh. Kalau sekarang ada, sekarang ini makam Nabi di atasnya ada ini ada itu. Dalil bukan? Dalil bukan? Bukan. Apa yang ada hari ini, apa yang ada di Saudi, apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di MUI dan seterusnya bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Di luar itu bukan dalil. Ya, apa yang ada di Masjid Nabawi, apa yang ada di Masjidil Haram bukan dalil. Maka jika di Masjidil Haram ada saf perempuan di depan saf laki-laki, ya, ini bukan berarti itu pun itu kesalahan, kesalahan besar. Dan para ulama mengatakan itu salah. Ya, jangan mengatakan sesuatu tanpa dalil. Untuk Masjidil Haram boleh, ya, melewati orang yang sedang sholat untuk Masjidil Haram boleh. Ini ucapan tanpa ilmu. Sama. Siapa yang mengatakan seperti itu harus dengan dalil. Benarkah ada larangan sholat berjamaah dengan posisi imam lebih tinggi dari makmum? Tidak tahu. Saya kira tidak. Tidak ada keterangan seperti itu. Tidak ada faedahnya kan? Lebih tinggi buat apa? Kalau dengan keyakinan bahwa imam itu harus lebih tinggi, tentu keyakinan yang salah. Tapi karena satu dan lain hal, memang masjidnya seperti itu untuk menghemat tempat atau apa, nggak masalah. Tidak di. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.